إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله pada kesempatan sore kali ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita membahas matan Arba'in Nawawi. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada hadis yang kedua. Dan pada kesempatan yang sebelumnya kita telah membahas terkait dengan rukun Islam yang lima dan rukun iman yang enam. Barakallahu'alaikum. Dan sekarang kita masuk pada Arkanul Ihsan, tingkatan ubudiyah di dalam agama Islam yang tertinggi. Ya, yang pertama tingkatan Islam, kemudian yang kedua tingkatan iman, kemudian yang ketiga tingkatan ihsan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab, Sayyid Malaikat Jibril menyatakan, fa akhbirni anil ihsan. Wahai Rasulullah, kabarkan kepada aku apa itu ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang namanya ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita beribadah kepada Allah dengan khusyuk, ya. Kita menghadirkan semua hati kita, pikiran kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saking khusyuknya seolah-olah kita ini sedang berduaan dengan Allah, seolah-olah kita ini melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yaqfa illam takun yarahu fa innahu yaraka. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau tidak mampu, ya, menghadirkan perasaan melihat Allah di dalam ibadahmu, maka yakinilah bahwasanya Allah yang melihatmu. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada derajat ihsan ini, dalam masalah ini terdapat beberapa faedah. Faedah yang pertama yaitu berkaitan dengan makna al-ihsan, pengertian dan definisi al-ihsan. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya, beliau mengatakan al-ihsanu masdaru ahsana yuhsinu ihsanan wa huwa badlul khairi. Barakallahu fikum. Al-ihsan itu bentuk pecahan dari kalimat ahsana, yuhsinu ihsanan. Maksudnya adalah seorang hamba mengerahkan semua kebaikan-kebaikan yang dia miliki, semampu dia. Barakallahu fikum. Para ulama kita barakallahu fikum menjelaskan al-ihsan itu beragam, banyak sekali ragamnya. Bisa al-ihsan bil mal, kita berbuat baik, mengerahkan kebaikan dengan harta benda yang kita miliki. Kemudian al-ihsan bil jah, kita berbuat baik kepada orang lain dengan kedudukan dan pangkat yang kita miliki. Dengan kedudukan kita, dengan pangkat kita, kita memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang yang di bawah kita untuk mengurus sesuatu. Barakallahu fikum. Baik, ada juga al-ihsan bil badani, berbuat baik dengan badan kita, dengan jasad kita. Kita menggunakan anggota badan kita ini untuk berbuat baik kepada orang lain. Barakallahu fikum. Baik, kita membuat makanan, kemudian kita berikan kepada orang lain, atau kita membantu mengangkatkan barang orang lain. Barakallahu fikum. Baik, ada juga al-ihsan bid-doa. Kita berbuat baik kepada orang lain dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan saudara-saudara kita. Barakallahu fikum. Ada pula al-ihsan bil irsyadi wan nasihah. Berbuat baik kepada orang lain dengan cara kita mengarahkan saudara kita yang salah tadi, menasihatinya, baik mengarahkan kepada sesuatu yang lebih baik. Barakallahu fikum. Jadi yang namanya nasihat ini barakallahu fikum, ini muncul karena kecintaan kita kepada saudara kita. Bukan kalau ada orang yang menasihati kita berarti orang tadi benci kepada kita, bukan. Barakallahu fikum. Baik. Ini makna ihsan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian beliau juga mengklasifikasi al-ihsan secara garis besar ada dua. Al-ihsan secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-ihsanu fi haqqil khaliq. Baik, berbuat baik pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Bi an tabaniya ibadataka 'ala al-ikhlasi lillahi ta'ala wal mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara ya bagaimana caranya kita bisa berbuat baik di dalam beribadah kepada Allah. Kata Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu engkau membangun ibadahmu di atas dua persyaratan. Yang pertama, ikhlas di dalam menjalankan ibadah. Barakalahikum. Ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, mencontoh bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakalahikum. Baik. Kemudian beliau menyatakan, wa kullama kunta akhlasa wa taba'a wa atba'a kunta ahsana. Barakalahikum. Dan setiap kali engkau di dalam beribadah lebih ikhlas, bisa menghadirkan lebih di dalam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tetap memperhatikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan ibadah ini, barakallahikum, tetap menjalankan sunnah beliau, barakallahikum, maka engkau kondisinya lebih baik ketika itu, yakni lebih ihsan di dalam beribadah kepada Allah, barakallahikum. Kemudian yang kedua, al-ihsanu lil khalqi, berbuat baik kepada sesama hamba. Barakalahikum. Baik, berbuat baik kepada sesama hamba, barakalahikum. Ini sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Ya, berbuat baik dengan hartanya, dengan badannya, dengan kedudukannya, dengan nasihatnya, dengan doa yang dia panjatkan kepada Allah untuk kebaikan saudaranya tadi. Barakalahikum. Baik. Ini makna al-ihsan. Barakalahikum. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam jawaban beliau kepada sang penanya, beliau mengatakan al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka yakinilah bahwasanya Allah melihatnya. Di sini ada dua poin, barakalahikum, yang diutarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jawaban beliau kepada sang penanya tentang masalah ihsan. Ya, yang pertama, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau bisa melihat Allah. Kemudian yang kedua, apabila engkau beribadah kok ternyata masih belum mampu menghadirkan perasaan tersebut, maka yakinilah Allah melihatmu. Baik, oleh karena ini barakallahu fikum, Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin menjelaskan ya sebagai faedah, al-ihsanu lahu martabatan. Al-ihsan itu memiliki dua derajat, dua tingkatan. Yang pertama adalah martabatut talabi, yaitu tingkatan tuntutan. Ya, tuntutan dari syariat, anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya martabah at-talab, ini adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ini anjuran. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah menghadirkan semua hati engkau, hati kita semua, barakallahikum. Ya, hadirkan kekhusyuan kita, tumakninah kita, sehingga melahirkan ya perasaan kita ini mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Perasaan kita ini berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang dituntut dan dianjurkan di dalam syariat. Kemudian yang kedua, martabatul harabi. Barakalahikum. Yaitu tingkatan, barakalahikum, sesuatu yang dikhawatirkan, yang ditakutkan akan luput dari engkau, yaitu pada kalimat anta budallaha wa huwa yaraka fahzarhu, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi hati kita ini biasa-biasa saja. Ya, bahkan barakallahu fikum, seorang yang beribadah kepada Allah, sholat misalkan barakallahu fikum, ternyata banyak di kalangan kaum muslimin yang sholat, ternyata sholat tadi tidak membawakan makna, tidak bermanfaat bagi orang yang sholat tadi. Barakallahu fikum. Maka ini yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahzarhu, hati-hati engkau dari melakukan ibadah sholat yang semacam ini. Ya, dan yakinilah bahwasanya Allah melihatmu. Barakallahu fikum. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam masjid. Kemudian dia melakukan sholat, ternyata sholatnya super cepat, super kilat. Setelah selesai mengerjakan sholat, dia menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, irji fasholli, fa inna kalam tusholli, kembalilah engkau. Wahai saudaraku, ya, kembalilah engkau, sholatlah, yakni ulangilah sholatmu, dikarenakan engkau belum sholat. Ya, kemudian laki-laki tadi kembali lagi ke tempatnya, sholat lagi dengan sholat yang sama. Demikian sampai 3 kali. Kemudian laki-laki tadi menyatakan, ya Rasulullah, la uhsinu ghairu hadza, aku tidak bisa lebih baik daripada ini. Ya, yang terakhir itu sudah paling baik menurut saya dalam sholat saya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sholat yang benar. Ya, barakallahu fikum. Apabila dia rukuk, ya tenanglah di dalam rukuknya sampai perasaan ini tenang. Ya, tidak ada kegelisahan, baru dia itidal. Kemudian dia sujud, sampai perasaannya tenang, baru dia duduk di antara 2 sujud dan seterusnya. Barakallahu fikum. Hadis ini dikenal dengan al-hadis al-musyi' sholatu. Barakallahu fikum. Demikian pula di dalam ayat barakallahu fikum, yaitu di dalam surat Al-Ankabut tentang keutamaan sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya, barakallahu fikum, ada seorang laki-laki yang mengatakan, aina wa'dullah, mana janji Allah Subhanahu wa taala? Ya, katanya salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Buktinya saya ini salat, rajin salat, ternyata tidak bisa mencegah saya dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menjawab bahwasanya sholat yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, ketika orang yang sholat dia memperhatikan rukun-rukunnya, memperhatikan kewajiban-kewajiban sholat, memperhatikan sunnah-sunnah sholat, memperhatikan kesempurnaan-kesempurnaan dalam sholat. Barakallahu fikum. Maka sholat yang seperti inilah yang bisa membuahkan hasil. Barakallahu fikum, seseorang bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Barakallahu fikum. Dan beliau menguraikan kebanyakan keadaan umat manusia, barakallahu fikum, ketika sholat hatinya lalai. Ya, hatinya barakallahu fikum memikirkan dagangnya, pekerjaannya, bisnisnya, yang satunya pertaniannya, memikirkan yang lainnya dari urusan dunia. Sehingga dia sholat berjamaah, dia tidak tahu ya, ini sudah rakaat keberapa. Padahal dia sholat jamaah, ya tinggal mengikuti imamnya. Kadang dia tidak tahu rakaat pertama imamnya baca surat pendek apa, rakaat kedua membaca surat pendek apa. Barakallahu. Kalau membaca Al-Fatihah ya benar ya, jelas ya, seorang imam di dalam sholat membaca Al-Fatihah kemudian surat pendek, tetapi dia lupa surat pendek apa yang dibaca. Barakallahu. Keterangan ini barakallahu disebutkan oleh beliau rahimahullah di dalam tafsir Juz Amma barakallahu pada tafsir Taib surat Al-Insyiqaq insyaallah ya. Ini terkait dengan dua tingkatan ihsan di dalam ibadah. Yakni tingkatan yang pertama, tingkatan yang terbaik. Ya. Ketika kita bisa menghadirkan hati kita di dalam beribadah kepada Allah. Ketika kita bisa menghadirkan kekhusyuan kita di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ini peringatan bagi orang-orang yang beribadah. Untuk menghadirkan itu semua. Barakalaikum. Kalau dia belum bisa menghadirkannya, maka ingatlah, yakinilah Allah subhanahu wa ta'ala telah melihatnya. Barakalaikum. Sehingga tayyib diharapkan tumbuh di dalam hatinya perasaan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bisa menghadirkan martabat ihsan di dalam ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, seorang yang bertanya menyatakan, qala fa'akhbirni 'anis sa'ah, habarkan kepada aku tentang hari kiamat. Maksudnya kapan terjadinya hari kiamat. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu 'anha. Tidaklah seorang yang ditanya tentangnya lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya adalah bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak tahu tentang masalah kapan terjadinya hari kiamat. Baik. Dan beliau mengatakan, bukankah yang bertanya ini lebih tahu? Ini menunjukkan bahwasanya yang bertanya kepada beliau adalah malaikat Jibril alaihi salatu wasalam, yang ketika itu menjelma menjadi sosok seseorang laki-laki barakalaikum yang perangainya bagus ya, rambutnya hitam, kemudian pakaiannya sangat putih bersih, kemudian menunjukkan etika yang sopan di dalam majelis, di dalam menuntut ilmu barakalaikum. Baik, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan waktu terjadinya hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada para sahabat barakallahikum, bahwasanya sang penanya ini adalah orang yang besar barakallahikum, memiliki kedudukan yang tinggi. Ya, kalau aku yang ditanya tidak tahu, kalau yang bertanya tidak tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat, apalagi yang ditanya justru lebih tidak tahu barakalaikum. Sehingga para sahabat lebih penasaran, ya siapa gerangan yang bertanya ini barakalaikum. Baik, di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah pengertian dari as-sa'ah. Pengertian dari as-sa'ah yang ditanyakan oleh malaikat Jibril dijelaskan oleh pensyarah As-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, was-sa'atu hiya qiyamun nasi min kuburihim li rabbil alamin. yakni al-ba'su. As-sya'ah itu adalah waktu bangkitnya manusia dari kuburan-kuburan mereka menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Barakallahu'alaikum. Wasummiyat sa'atan li'annaha dahiyatun awimatun. Dan diberi nama dengan as-sya'ah, hari kiamat. Diberi nama dengan yaumus sya'ah, as-sya'ah. Dikarenakan ketika terjadinya hari kiamat, itu diiringi dengan kejadian-kejadian yang mengerikan, yang sangat dahsyat. Barakallahu'alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati kedahsyatan terjadinya hari kiamat ini di awal-awal surat Al-Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai segenap manusia, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat ya sangatlah besar, sangat dahsyat. Baik, digambarkan pada ayat yang setelahnya, seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, dia lupa dengan anak yang disusuinya, ya langsung dilemparkan begitu saja. Seorang wanita yang hamil langsung melahirkan anaknya, yakni keguguran. Seorang anak yang masih kecil, ya masih balita, langsung beruban. Dan keadaan umat manusia ketika itu sukar, ya mabuk. Barakallahu fikum. Wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Baik, manusia itu seolah-olah seperti orang mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Akan tetapi dikarenakan saking dahsyatnya kejadian dan kegoncangan hari kiamat ketika itu. Di dalam surat Al-Zilzalah ya disebutkan, barakallahu'alaikum, yawma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Barakallahu'alaikum. Ketika itu barakallahu'alaikum, umat manusia bertanya-tanya, malah ya, ada apa ini? Kejadian apa ini? Barakallahu'alaikum. Bumi yang kita tahu barakallahu'alaikum itu mengalami gempa di 3 tempat dengan gempa yang sangat dahsyat yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Barakallahu'alaikum. Kemudian disusul dengan gunung-gunung berhancuran. Kemudian disusul dengan luapan air laut yang berubah menjadi api yang sangat besar menjulang tinggi. Kemudian disusul dengan berjatuhannya bintang-bintang dari langit, dilipatnya matahari dan awan-awan dan seterusnya. Baik, dan ketika setelah itu barakallahu'alaikum mereka pingsan semua, mati. Ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, baru mereka tegak kembali. Barakallahu'alaikum. Baik. Dah, pada tiupan yang kedua itulah bangkitnya manusia dari kuburan-kuburan mereka menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah hari kiamat. Barakallahu'alaikum. Baik. Dan berpindah alam menjadi alam akhirat. Ya, diambil dari kalimat akhir ya. Perjalanan manusia yang terakhir. Barakallahu'alaikum. Kemudian faedah yang kedua, bahwasannya waktu terjadinya hari kiamat termasuk ilmu gaib yang hanya Allah lah yang mengetahuinya. Barakallahu'alaikum. ya tidak ada seorang pun dari kalangan malaikatnya dan dari kalangan para rasulnya yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kapan terjadinya hari kiamat ini. Barakallahu'alaikum. Baik. Yang namanya ilmu gaib itu sangat banyak dan beragam. Dan secara garis besar dibagi menjadi dua. Ya, ilmu gaib dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu gaib yang khusus. Ya, khusus hanya Allah yang mengetahuinya. Ilmu gaib yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Barakallahu'alaikum. Sebagaimana hal itu disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Baik, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-63. Yas'alukan nasu 'anil sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallah. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا. Baik, umat manusia bertanya-tanya tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Barakallahu'alaikum. Maka katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat, baik, ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan tidaklah seorang mengetahuinya. Barangkali hari kiamat itu sudah sangat dekat. Barakallahu'alaikum. Juga disebutkan dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke-187. Yas'aluka 'anissaa'ah. Yas'alunaka 'anissaa'ati ayyana mursaha. Mereka umat manusia bertanya kepada engkau wahai Nabi, kapan hari kiamat terjadi? Ya. Qul innama 'ilmuha 'inda Rabbi. Katakanlah wahai Nabi, ilmunya di sisi Rabb. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sampai seterusnya ayat. Kemudian disebutkan dalam surat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa indahu ilmus sya'ah wa yunazzilul ghaisa. Gimana ayatnya? Wa indahu ilmu sya'ah wa yunazzilul ghaisa. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang hari kebangkitan. Baik, di akhir-akhir surat dalam surat Luqman ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha indahu ilmu sya'ah wa yunazzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Baik, ini ada lima ilmu gaib yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengetahui kapan waktu terjadinya hari kiamat. Ini ilmu gaib yang hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian yang kedua, kapan turunnya hujan. Ya, walaupun sebagian pihak bisa memprediksi ya waktu musim penghujan, ya, tetapi tepat turunnya hujan dia tidak bisa memprediksi jam sekian lewat sekian, ya, seperti terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari. Barakallahu'alaikum. Kemudian yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim ibu. Barakallahu. Ya, janinnya ini bakal laki-laki atau perempuan. Ya, kecuali setelah lewat 4 bulan barakallahu fikum baru bisa diprediksi, ya. Dengan alat medis, ya. Laki-laki atau perempuan. Tapi sebelumnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Kemudian yang keempat, taib, ilmu gaib terkait dengan sesuatu yang bakal terjadi di keesokan hari. Ya, bagi masing-masing kita akan terjadi apa di keesokan hari, taib ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah kapan waktu masing-masing kita meninggal dunia. Ya, dan di mana tempat meninggal dunianya. Ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Baik, di dalam surat Luqman ayat yang terakhir, ya. Ayat yang keempat, 34. Barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan di dalam syarahnya, wa ma nasma'u an ba'di ahli sya'wadati anna umrad dunya kadza wa kadza qiyasan 'ala ma mada minha fa innahu yajibu 'alaina an naqula bi alsinatina wa qulubina kadzabtum. Baik, dan apa yang pernah kita dengarkan dari sebagian dukun paranormal yang mengaku-ngaku mengatakan bahwasanya umur dunia sekian sampai sekian. Yakni tinggal sekian hari lagi, sekian waktu lagi. Ya, sebagaimana yang dulu pernah kita dengar, ya, tanggal 9 bulan 9 tahun 99, ya, 1999. Baik. Maka kita katakan kepada mereka dengan penuh keyakinan dalam hati kita dan lisan kita, kita katakan kepada mereka, sungguh kalian telah berdusta. Ya. Barakallahu fikum. Wa man saddaqa bidzalika fahuwa kafir. Ya, ini sangat rawan, barakallahu fikum. Barang siapa yang terpancing kemudian membenarkan mereka, maka dia terjatuh pada kekafiran. Ya, kafir. Tapi perlu diingat, barakallahu fikum, vonis kafir di sini secara umum. Ya, barang siapa yang percaya kepada dukun yang mengatakan bahwasanya umur dunia kurang sekian waktu, maka dia kafir. Ini secara umum. Tetapi untuk vonis per individu, ya, fulan kafir. Duh, kenapa kok kafir? Ya, dikarenakan dia telah mempercayai Pak Dukun, ya, Mbah Dukun yang telah meramal demikian-demikian. Ya, maka kita tidak bisa langsung vonis. Ya, harus terpenuhi persyaratan dia dikafirkan dan hilang faktor penghalang dia dikafirkan. Barakallahu fikum. Jadi urusan kafir mengkafirkan ini sangat panjang, ya, melalui proses yang sangat jeli, ya. Tidak mudah di dalam Islam untuk mengkafirkan seseorang. Barakallahu fikum. Kemudian sang penanya melanjutkan pertanyaannya, wa akhbirni an amaratiha. Ya sudah, kalau demikian, kabarkan kepada aku tentang tanda-tandanya. Ya, waktunya terjadinya hari kiamat engkau tidak tahu. Ya sudah, kabarkan kepada aku tanda-tandanya. Apa tanda-tanda yang bisa menjadikan patokan terjadinya hari kiamat? Baik. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, di antara tanda-tandanya adalah engkau melihat, menyaksikan seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan engkau menyaksikan banyak umat manusia yang tidak beralas kaki, yang biasanya tidak berbusana. Tidak berbusana ini bukan karena ikut ke barat-baratan, ikut gaya-gayanya orang-orang kufar, bukan. Tetapi kehidupan mereka memang biasa menggunakan pakaian yang compang-camping, ya, menunjukkan kemiskinan mereka. Dan kebiasaan mereka, pekerjaan keseharian mereka mengembalakan kambing. Barakalahikum. Ya tatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba, ya dalam waktu yang sebentar, orang-orang miskin seperti itu menjadi kaya dan berlomba-lomba untuk meninggikan bangunannya. Ya. Sebelumnya dia miskin, ya, kelas paling bawah, ternyata dia bisa membangun rumah, ya, bintang 5, bintang 6, dan seterusnya. Saling berlomba-lomba. Baik, di sini ada beberapa faedah. Yang pertama, yang disebutkan oleh pensyarah, wa asratus sya'ati qassamahal ulama'u ila salasati aqsam. Tanda-tanda hari kiamat dibagi 3 oleh para ulama. Yang pertama adalah asyratun madat wantahat. Baik. Tanda-tanda hari kiamat yang sudah lewat, yang sudah berlalu. Kemudian yang kedua, asyratun lam tazal tatajaddadu wa hiyal wusta. Tanda-tanda hari kiamat yang senantiasa berulang-ulang. Dan ini barakallahikum tanda hari kiamat yang pertengahan. Kemudian yang ketiga, asratun kubra takunu inda qurbi qiyamis sa'ah. Tanda yang sangat besar yang terjadi tayyib berdekatan dengan waktu terjadinya hari kiamat. Barakallahikum. Baik. Jadi di sini ada 3. Yang pertama disebut dengan tanda kiamat kecil. Ya. Seperti gempa bumi, ya, tanah longsor, ya, kejadian-kejadian alam yang pernah kita alami, barakallahikum. Kiamat kecil. Yang pertengahan adalah tanda-tanda kiamat besar yang tanda-tanda kiamat yang mengiringi ditegakkannya hari kiamat yang besar. Barakallahikum. Dan ini sangat banyak, ya, barakallahikum. Baik. Kemudian yang ketiga, ini tanda-tanda kiamat besar yang disebutkan dalam hadis ada 10 tandanya, ya. Barakallahikum. Baik. Dan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, barakallahikum, ada 2. Yang pertama adalah antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Barakallahikum. Di sini ada 2 pengertian. Ya, ada 2 pengertian, barakallahikum. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Ada 2 pengertian. Yang pertama adalah kasratu uquqil walidain. banyaknya durhaka kepada orang tua. Barakalahikum. Seorang ibu melahirkan seorang anak. Ibu tersebut membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang, dengan belas kasih. Ya. Ternyata ketika anak tadi sudah tumbuh, berkembang, dan dewasa, ternyata anak tadi bukannya malah berbakti, tetapi malah taib durhaka kepada kedua orang tuanya. Taib. Dan dia berani menjadikan ibunya terang-terangan menjadi budaknya. Na'udzubillah. Kemudian pengertian yang kedua adalah tasrafu al-qatli wal-qital. Taib, banyaknya pembunuhan-pembunuhan dan peperangan-peperangan. Yaitu di dalam bab al-jihad fi sabilillah. Ya, dalam masalah jihad fi sabilillah. Banyaknya peperangan-peperangan dan ini banyak terjadi nanti di akhir zaman. Barakallahu fikum. Perang antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar. Barakallahu fikum. Baik. Dan tidak menutup kemungkinan barakallahu fikum di antara orang-orang kufar, ya, ini ada yang tertawan barakallahu fikum. Kemudian dia masuk ke dalam agama Islam. Kemudian dia ikut perang lagi. Kemudian mendapatkan tawanan-tawanan lagi dan di antara tawanannya adalah ibunya sendiri. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Dan dalam masalah ini barakallahu fikum, yang seharusnya dia lakukan adalah membebaskan ibunya dari perbudakan tadi. Barakallahu fikum. Dan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tandingan dari kebaikan ibu kita selama ini. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, wa antarul kufatal uratal alata ri'a asya'iyyat tawaluna fil bunyan. Baik, disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullah, ay yakunu aghnia, yakni orang-orang yang disifati dengan sifat tadi, ya, dia tidak beralas kaki, ya, busananya compang-camping, pekerjaannya mengembala kambing, tetapi setelah itu dia menjadi orang kaya. Hatta yatatawalu fil bunyan ayyuhum atwal, sehingga masing-masing mereka berlomba-lomba meninggikan bangunannya, mana di antara mereka yang paling tinggi bangunannya. Barakalahikum. Ya, baik paling tinggi dalam bangunannya atau yang paling banyak, ini sama saja. Barakalahikum. Kemudian disebutkan dalam hadis, thumman talaqa faladistu maliyan. Kemudian setelah pertanyaan itu, ya, pertanyaan tentang tanda-tanda hari kiamat, dan ini merupakan pertanyaan yang terakhir dari malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril pamit pergi, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi. Falabistu malian, maka aku berdiam diri malian, malian maksudnya beberapa hari. Ya, tidak ada seorang pun di kalangan para sahabat yang mempersoalkan, yang berani bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perihal orang yang datang bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, segan, ya, malu. Barakallahu fikum. Kemudian thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memulai mengucapkan dan bertanya kepada para sahabatnya, ya Umar, wahai Umar, Atadari manis sya'il. Taukah engkau siapa yang datang bertanya kemarin itu? Qultu. Maka aku katakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama Islam kepada kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Baik, di sini ada beberapa faedah. Baik. Yang pertama, makna dari malian, ya. Fala bistu malian, maka aku berdiam diri selama beberapa hari, malian. Ada yang menyatakan barakallahu fikum, malian di sini adalah muddatun tawilah. Beberapa waktu yang sangat lama. Sebagaimana tayyib pernyataan ayah Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim menasihati untuk jangan beribadah kepada menyembah berhala barakallahu dan seterusnya, ayahnya marah dan kesal menyatakan wahjurni malian, ya tinggalkan aku malian, ya yakni dalam waktu yang lama, ya jangan engkau berinteraksi lagi, menghubungi aku lagi dan seterusnya. Wakil ada yang berpendapat malian di sini adalah salah satu ayam, tiga hari barakallahu fikum. Baik, ada yang menyatakan lebih dari 3 hari. Al-Muhim, masalah ini barakallahu fikum, ketika malaikat Jibril pergi dari tempat, tidak langsung ditanyakan oleh para sahabat, dan Rasul juga tidak memberitahu siapa yang datang barusan tadi. Setelah beberapa hari, baru dihabarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau melihat para sahabatnya ini masih ada tanda-tanda bertanya-tanya, ya tentang siapa orang yang datang kemarin. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian faedah yang kedua. Faedah yang kedua, barakallahu fikum, di antara metode di dalam belajar adalah ilqa'u as-su'ali wal jawab, yakni menyampaikan pertanyaan dan jawaban. Ya, soal jawab ini di antara metode barakallahu fikum pelajaran yang pernah disampaikan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang bertanya, ada yang menjawab barakallahu fikum. Baik. Sang muallim ini menanyakan kepada muridnya. Barakallahu fikum. Ini salah satu metode belajar. Atau sang murid bertanya kepada gurunya. Barakallahu fikum. Dari pelajaran-pelajaran yang belum difahaminya. Tetapi di sini ada adab yang sangat bagus yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau pernah mengatakan, "Idza sa'alta 'aliman fas'al tafaqquhan la ta'annutan." Apabila engkau bertanya kepada seorang alim, kepada gurumu, bertanyalah dalam rangka tafaqquh fid din. Dalam rangka memperdalam ilmu agama. Mencari ilmu. La ta'annutan, dan jangan bertanya dalam rangka ngeyel, ya. Dalam rangka mendebat gurumu. Barakallahu fikum. Ya, jika kita merasa barakallahu fikum ada sesuatu yang kurang pas disampaikan oleh guru-guru kita. Ya. Nah, ini disebutkan dalam ayat demikian, dalam hadis demikian, keterangan ulama demikian, kok guru kita berbeda ya keterangannya. Ya, tidak langsung ditanyakan di majelis. Ya, tetapi ini ada adabnya. Ya, kita berduaan dengan guru kita, kita sampaikan apa yang kita ilmui. Kok ternyata muridnya yang benar, insya Allah Ta'ala, guru yang bijak, dia akan menerima. Ya, dan akan berterima kasih kepada muridnya. Barakalahikum. Tetapi kalau ternyata gurunya memiliki ilmu yang lebih daripada itu, ternyata yang benar bersama gurunya, maka sang murid tadi, dia mendapatkan satu faedah. Ya, barakalahikum. Bahwasanya masalah yang dia kemukakan adalah masalah khilafiyah. Barakalahikum. Dan yang telah dijelaskan oleh gurunya yang rajih, yang disampaikan oleh gurunya tadi, berdasarkan dengan dalil-dalil dan keterangan yang lebih rajih lagi. Barakalahikum. Baik. Dan juga di antara metode belajar, barakalahikum, seorang murid yang mengetahui sebuah ilmu yang tidak diketahui oleh kebanyakan dan mayoritas murid-murid yang lainnya, bisa dia mengajukan sebuah pertanyaan kepada gurunya. Sebagaimana Malaikat Jibril ini. Ya. Malaikat Jibril ini beliau sudah tahu tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, tentang hari kiamat, tanda-tandanya sudah tahu. Barakalahikum. Para sahabat, mayoritas mereka masih di awal-awal Islam, banyak yang belum paham. Barakalahikum. Malaikat Jibril ingin memberikan ilmu kepada kebanyakan dan mayoritas para sahabat ketika itu dengan cara bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ya, kabarkan kepada aku apa Islam, apa iman, apa ihsan, ya, kapan terjadinya hari kiamat, apa tanda-tandanya, barakalahikum. Kemudian dijawab oleh Nabi Shallallahu Wasallam sehingga para sahabat semuanya paham. Demikian pula kita, ya. Guru kita menyampaikan sebuah permasalahan, ya, misalkan masalah tata cara wudu sesuai dengan sunnah Nabi. Ternyata ada satu poin yang penting tidak disampaikan oleh guru kita. Salah seorang dari antum tahu ilmunya, barakalahikum. Yang lainnya belum tahu. Maka antum kemukakan kepada guru antum. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya demikian demikian? Bagaimana kalau demikian demikian? Ya. Oh iya, sehingga ustaznya teringat dengan permasalahan yang penting tadi dan dia akan menyampaikannya. Sehingga semuanya paham. Maka ini tidak masalah. Termasuk metode belajar. Kemudian faedah yang lainnya terkait dengan kalimat ucapan sahabat Umar bin Khattab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Baik. Yaitu dianjurkan untuk menyandarkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita tidak ketika kita ditanya dan tidak tahu jawabannya. Baik. Wallahu a'lam. Disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah kitab Hilyah Talibul Ilmi, beliau mengistilahkan kalimat Allahu a'lam adalah junnatu talibul ilmi, yakni perisainya para penuntut ilmu, yakni termasuk akhlak yang mulia bagi penuntut ilmu ketika dia ditanya sebuah permasalahan dan dia tidak tahu, dia mengatakan Allahu a'lam, ya Allah yang lebih tahu, la adri, wallahu a'lam, daripada dia memberat-beratkan diri menjawab, ya sekenanya barakalahikum, ternyata salah, maka ini bisa fatal. Ya. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya ucapan wallahu a'lam itu nisful ilm, ya separuh ilmu, barakalahikum. Dan di sini permasalahannya, sahabat Umar menyatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Baik, kalimat wa rasuluhu di sini diucapkan barakallahuikum khusus ketika Rasul masih hidup. Ya. Beliau lebih tahu dikarenakan beliau mendapatkan wahyu. Adapun setelah beliau wafat, maka kita cukup mengucapkan Allahu a'lam, Allah yang Maha tahu. Allah yang lebih tahu. Tidak perlu kita membawa nama Rasul alaihi salatu wasallam di dalam ucapan kita. Ya, tidak perlu ketika kita ditanya kemudian kita tidak tahu, kita mengatakan Allahu wa Rasul a'lam, tidak bisa. Ya, ini tidak dibenarkan. Dikarenakan beliau sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Dan beliau manusia biasa, barakallahuikum, terputus wahyu dengan wafatnya beliau. Barakallahuikum. Maka bagi sebagian pihak, barakallahuikum, yang meyakini, ya walaupun Rasul telah meninggal, beliau masih bisa hadir di tengah-tengah kita. Dan beliau Maha tahu, lebih tahu daripada kita. Ya. Baik, maka ini pemahaman yang salah. Ya. Barakallahuikum. Sehingga banyak sekali di kalangan mereka, ya, yang mengadakan acara-acara bid'ah. Barakallahuikum. Kemudian dalam kondisi tertentu mereka berdiri sambil membacakan salawat. Ya. Mereka meyakini Rasul ketika itu datang di tengah-tengah dia. Padahal yang melakukan acara banyak gak di dia saja. Ya, di beberapa tempat mengadakan dalam waktu yang bersamaan. Ya, berarti Rasulnya banyak. Ya, Rasul yang di sini siapa, yang di sana siapa? Barakallahuikum. Baik, ini kalau kita mau main akal-akalan sudah gak masuk akal. Ya, apalagi secara syar'i. Tidak bisa, barakallahuikum. Baik. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum, rawahu Muslim. Dia adalah malaikat Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama Islam kepada kalian, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam Sahih Muslim nomor hadis yang ke-8. Barakallahuikum. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita masuk pada hadis yang ketiga biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.